أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد para jamaah sekalian, insyaallah sebagaimana yang diminta sebagian ikhwah, kita ada majelis ilmu untuk hari Sabtu malam Ahad, dan mungkin ini tidak apa namanya setiap pekan ya, mungkin dua pekan sekali, saya mungkin apa namanya bisa dua pekan sekali. Dan kita rencananya insya Allah membaca kemarin yang disampaikan berkait dengan akhlak ya. Maka saya tadi menimbang-nimbang, mungkin kita membaca akhlak hati saja, menata hati ya, dari kitab Sahih Bukhari, di kitab Riqaq ya, kitab Ar-Riqaq. Riqaq dan Raqaid itu bentuk jamak dari Raqiqah yang artinya lembut. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, wa summiyat hadhihi al-ahadithu bidzalik li'anna fi kulli minha ma yuhdithu fil qalbi riqqatan. Kenapa hadis-hadis yang akan disebutkan dalam kitab ini ya, dikumpulkan, dihimpunkan dengan sebutan Ar-Riqaq ya? Sebab dalam hadis-hadis tersebut terkandung pelajaran-pelajaran yang bisa menumbuhkan kelembutan di dalam hati seseorang. Qala ahlul lughah, ar-riqatu ar-rahmah wa dhiddul ghalbi. Para ahli bahasa mengatakan ar-riqah, yang tadi riqah tadi, maknanya adalah rahmah, kasih sayang. Wa dhiddul ghalbi, lawan dari apa? Kasar. Wa qala ar-raghib, ya raghib al-asbahani, mata kanat ar-riqatu fi jismin fa dhidduha as-safaqah ka thawbin raqiqin wa thawbin safiq. Kata-kata riqab, kalau itu adalah menjadi sifat sebuah benda ya, badan jasmani, maka lawannya adalah safaqah, yakni kasar, seperti disebutkan dalam bahasa Arab thaubun raqiq, pakaian yang lembut, kain yang lembut, wa thaubun safiq, dan kain yang apa? Tebal, yang kasar. Wa mata kanat fi nafsin fa dhidduha al-qaswah ka raqiqil qalbi wa qasil qalb. Namun jika riqaq itu merupakan sifat bagi jiwa, bagi hati, bagi sebuah makna, maka lawannya adalah qaswah, keras. Contohnya disebut raqiqul qalb wa qasil qalb, hati yang lembut, dan lawannya adalah apa? Hati yang keras. Nah, jadi kita punya gambaran kira-kira yang akan kita baca itu adalah hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari yang terkandung di dalamnya pelajaran-pelajaran yang bisa insyaallah biiznillah menumbuhkan apa? Kelembutan hati, menumbuhkan kasih sayang dalam hati. memperbaiki kerasnya hati, ya, melunakkan kerasnya hati. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu maja'a firriqaq wa an la aisha illa aishul akhirati. Ini adalah bab yang menerangkan tentang ar-riqaq. Melembutkan hati. Dan bab yang menjelaskan bahwa kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan akhirat. Ini seolah-olah merupakan teori dasar. Ya. Teori dasar kapan seseorang menginginkan hatinya itu lembut, hatinya itu lunak, dia harus senantiasa mengaitkan segala sesuatunya itu dengan apa? Kehidupan akhirat. Senantiasa dikaitkan dengan kehidupan akhirat. Makanya Imam Al-Bukhari di sini membawakan sebuah judul. Ya. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang riqa. Ya, yang berisikan pelajaran-pelajaran yang bisa melunakkan hati, bisa melembutkan hati, dan bahwasanya kehidupan yang hakiki itu tidak lain adalah kehidupan akhirat. Ya, ini teori dasar. Kapan satu teori, apapun itu indahnya, apapun itu naam, nilainya teori tersebut, teori-teori berkait dengan penataan hati, apabila tidak dibangun di atas keimanan kepada hari akhir, maka nol hasilnya. Ya, semu. Ya. Kemudian beliau mengatakan, yakni Al-Bukhari rahimahullah, dengan sanadnya sampai kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, annahu qala, bahwasanya Abdullah ibn Abbas mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Nabi SAW bersabda, dua nikmat maghbunun fihima katsirun minan nas, banyak dari manusia ya, dalam menghadapi dua nikmat ini maghbun, tertipu, rugi, yakni nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar, fa inna man la yasta'miluhuma, inna man la yasta'miluhuma fima yambazi faqad ghubina likaunihi ba'ahuma bibakhsin walam yuhmat ra'yuhu fi dhalik. Sesungguhnya siapa saja yang tidak menggunakan dua nikmat itu fima yambazi, sebagaimana mestinya, nikmat apa tadi? Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Sesungguhnya siapa saja yang tidak bisa menggunakan dua nikmat itu sebagaimana mestinya, faqad ghubin, berarti dia telah rugi. Likaunihi ba'ahuma bibakhsin, sebab dia telah menjual dua nikmat itu dengan harga yang sangat murah. Walam yuhmat ra'yuhu fi dzalik, dan tentu saja ya, akalnya dengan dia menjual dua nikmat itu dengan harga yang sangat murah, lam nikmat, ya, tidak terpuji. Ya, jangan berharap seseorang yang menjual nikmat sehat dan nikmat waktu luang dengan harga yang murah, sangat murah, itu akan dipuji oleh orang lain. Nah. Waqala Ibnu Jauzi, berkata Ibnu Jauzi rahimahullah, qad yakunu al-insanu sahihan wa la yakunu mutafarridan li syughlihi bil ma'ash. Terkadang seseorang itu dia badannya sehat, akan tetapi dia tidak memiliki nikmat waktu luang. Kenapa? Li syughlihi bil ma'ash. Karena dia sibuk dengan urusan kehidupan. ya, dengan Ma'isyah. Waqad yakunu mustaghnian wa la yakunu sahihan, namun terkadang orang itu kaya, dia tidak disibukkan dengan apa? Ma'isyah. Dia punya banyak waktu luang, tapi ternyata dia tidak mendapatkan nikmat apa? Tidak mendapatkan nikmat sihat. Ya. Fa'idha istama'a faghalaba 'alaihi al-kasalu 'an at-ta'ati fa huwa al-maghbun. Namun jika seseorang memiliki dua nikmat itu sekaligus. Ya, jadi sekarang pengklasifikasiannya ada tiga. Yang pertama, orang itu sehat. Punya nikmat sehat, tapi tidak punya niat nikmat apa? Waktu luang. Orang yang kedua punya banyak waktu luang, punya nikmat waktu luang, tapi tidak punya nikmat sehat. Ya sama, sama saja. Ya. Ini orang yang ketiga, punya dua-duanya. Sehat, punya waktu luang. Namun kata Ibnu Jauzi, fa idza istama'a fa ghalaba 'alaihi al-kasal 'an at-ta'ah. Namun jika orang itu ya, kemalasannya mengalahkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya dua nikmat, sehat dan waktu luang. Mestinya dia sibukkan dengan apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata malasnya malah mengalahkan taatnya. Fahuwal maghbun. Maka dia inilah orang yang apa? Maghbun, orang yang rugi. Yang disebutkan dalam hadis ini banyak orang yang rugi dengan dua nikmat itu. Wa tamamu dzalik, ana dunya mazra'atul akhirah wa fiha at-tijarah allati yadhharu ribhuha fil akhirah. Faman istamala faraghahu wa sihhatahu fi ta'atillah fa huwal maghbutun. Fa huwal maghbutu. Faman istamala huma fi ma'siyatillah fa huwal maghbun. Lianna al-firagha yaqubuhu syughlu wa sihhata yaqubuha as-saqamu. Lebih lengkapnya bahwa dunia itu adalah mazra'atul akhirah. Ya, ladang akhirat. Wa fiha, di dalam dunia itu ada tijarah. Ya, ada perdagangan. Alati yadhharu ribhuha fil akhirah. Yang keuntungannya nanti akan nampak kalau manusia itu sudah mati. Ya, dunia ini adalah ladangnya akhirat dan keuntungannya, ya, keuntungan dari jual beli di dunia ini akan nampak nanti ketika seseorang itu sudah mati. Sehingga man istahmala firaghahu wa sihhatahu fi ta'atillah fa huwal maghbutu. Siapa saja yang menggunakan waktu luang dan sehatnya untuk taat kepada Allah, maka dia itulah al-maghbutu. Ya. Orang yang beruntung, yang pantas untuk kita ngiri kepadanya. Ya. Wa man istamala huma fi ma'siyatillah fa huwal maghbunu. Namun siapa yang menggunakan dua nikmat itu, nikmat sehat dan nikmat waktu luang itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu, fa huwal maghbun. Maka dia itulah orang yang rugi. Kenapa? Li'annal firagha yaqubuhu syughlu. Sebab waktu, nikmat luang, nikmat waktu luang itu akan dihampiri kesibukan. Ketika kesibukan sudah datang, berarti nikmat itu sudah habis masanya. Wasihata yaqubuhu saqum. Sedangkan nikmat sehat akan dihampiri oleh apa? Sakit. Ya, ketika seseorang sudah kedatangan sakit, maka dia baru sadar kalau nikmat sehatnya telah habis masanya. Masyaallah. Nah, ini faedah dari hadis tersebut, ya. Hadis Abdullah Ibn Abbas. Dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu, rugi di dalamnya, yakni nikmat sehat dan nikmat al-faragh. Kemudian berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa qauluhu fil hadits mahbunun fihi ma katsirun minan nas. Kebanyakan orang rugi dalam dua nikmat itu. Qauluhu ta'ala wa qalilum min ibadi syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Fal katsir fil hadits muqabalatil qalil fil ayat. Ya. Jadi kebanyakan orang itu tidak apa? Tidak bersyukur. Sama dengan hadis ini, dikatakan apa? Kebanyakan orang itu rugi dalam menghadapi dua nikmat itu. Sebagaimana ayat mengatakan, ya, ayatnya mengatakan apa? Sedikit hambaku yang bersyukur. Artinya banyak dari hamba-hambaku yang tidak pandai bersyukur. Masya Allah. Ya, jadi teori dasar. Nah, untuk melunakkan hati, selalu mengaitkan hati dengan kehidupan akhirat setelah kematian. Nah, ketika dia digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan taufik dua nikmat sekaligus, nikmat sehat dan nikmat waktu luang, maka hendaknya dia pandai-pandai berjual beli, jangan sampai dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang apa? Rugi dalam jual belinya di dunia. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari dengan sanadnya sampai kepada Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allahumma la aisha illa aishul akhirah fa aslih al ansara wal muhajirah. Demikian pula dengan sanad yang kedua sampai kepada Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi annahu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil Khandaq wa huwa yahfiru wa nahnu nankulu turaba wa basara bina faqala Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Nah, hadis yang kedua, ya, hadis Anas dan hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Anas bin Malik dan Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhumah. Dua-duanya, ya, membawakan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang didahului dengan na'am pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah. Ya Allahumma itu aslinya ya Allah. Ya-nya dibuang, yakni da-nya dibuang, kemudian diganti huruf mim. Ditaruh di belakang. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk tabarruk. Dengan memulai kalimat itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok diganti dengan huruf mim? Kok bukan huruf yang lain? Ya. Coba kalau antum membunyikan huruf mim, itu menunjukkan apa? Menunjukkan jamak. Ya. Terhimpun. Artinya kalau seseorang mengucapkan Allahumma terhimpunlah hatinya dengan lisannya. Ya, bersatu antara lisan dan hati itu mengarah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Demikian faedah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di Na'am di syarah Syadul Mustaqni, di syarah Mumti. Ya, ketika beliau menjelaskan doa-doa dalam salat Allahumma. Nah, kenapa dengan huruf mim? Ya Allah, la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Apakah zat kehidupan itu yang tidak ada? Sehingga semua ini hanyalah semu? Tidak. Tapi yang dimaksud tidak ada kehidupan yang hakiki. Makanya tadi kita terjemahkan apa? La aisha illa aishul akhirah. Sesungguhnya kehidupan yang hakiki itu tidak lain adalah kehidupan kehidupan akhirat. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Ya. Sedangkan dunia ini bagian. Ya, bagian dari kehidupan. Ya, bukan inilah kehidupan yang final, yang akhir, bukan. Ini hanyalah bagian dari kehidupan. Nah, Rasulullah SAW yang dalam doanya ini didahului dengan pengakuan. Setelah mengucapkan Allahumma, menyatukan antara hati dan lisannya mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum doanya diucapkan, permohonannya disampaikan kepada Allah, didahului dengan pengakuan terlebih dahulu. Ya. sesungguhnya kehidupan yang hakiki tidak lain adalah kehidupan akhirat. Fa'aslihil ansara wal muhajirata. Maka perbaikilah keadaan orang-orang ansor dan orang-orang muhajiri. Agama mereka, kehidupan dunia mereka, keluarga mereka, hubungan di antara mereka, aslih, perbaikilah. Hati mereka termasuknya, perbaikilah. Nah, ini doa dari Rasulullah SAW kepada ansor dan muhajirin. Nah, kemudian dalam hadisnya Sahal bin Sa'ad diceritakan bagaimana Rasulullah bisa mendoakan ansor dan muhajirin, yang tentunya hal itu menunjukkan keutamaan ansor dan muhajirin, para sahabat dari kalangan ansor, ya, penduduk kota Madinah yang menerima orang-orang yang hijrah kepada mereka, dan muhajirin, orang-orang yang hijrah kepada Madinah. Ya, ini merupakan keutamaan kalau didoakan oleh Rasulullah SAW. Ya, apalagi doanya doa yang sangat indah. Ya Allah, perbaikilah segalanya yang berkaitan dengan ansor dan muhajirin. Ya. Disebutkan sebabnya, kata Sahal bin Sa'ad, kunna ma'a Rasulullah SAW fil khandaq. Kami sedang bersama Nabi SAW menggali parit di dalam perang apa? Ahzab, perang Khandaq. Wa huwa yahfiru, beliau menggali. Wa nahnu nankuru turab, dan kami yang mengangkut pasir hasil galian beliau. Kami di sini maksudnya Ansar dan Muhajirin kota Madinah. Nah, ini juga menunjukkan tawadhu'nya Nabi SAW. Ya, di mana beliau, ya, sebagai seorang pemimpin, seorang penguasa, bekerja bersama-sama dengan rakyatnya. Wa basara bina, Rasulullah SAW melihat kami yang sedang giat bekerja menggali parit benteng, ya, untuk peperangan. Faqala, maka Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma ya Allah, la aisha illa aishul akhirat. Kehidupan yang hakiki itu tidak ada kecuali kehidupan akhirat. Faghfir lil ansari wal muhajirati, maka ampunkanlah, curahkan ampunanmu ya Allah kepada orang-orang ansor dan orang-orang muhajiri. Ya, ini juga merupakan pelajaran adab, ya, seorang yang memegang urusan orang banyak, memiliki anak buah, memiliki rakyat, supaya dia banyak-banyak mendoakan, ya, kebaikan untuk rakyatnya. Sebab andaikan seorang pemimpin itu punya duit banyak, dia juga tidak bisa melunakkan hati rakyatnya. Walau anfaq sama fil ardi jami'an ma'alaf tabayna kulubi. Ini Rasulullah SAW. Ya, kata Allah SWT menegur Rasulullah SAW. Andaikan kamu wahai Muhammad SAW, anfaq sama fil ardi jami'an. Ya. Kamu pakai isi bumi ini seluruhnya untuk bayar, supaya manusia itu hatinya bersatu di atas iman. Ma'alaf tabayna kulubihim. Kamu tidak akan bisa. Ya. Andaikan kamu modal kamu, dunia dan seisinya ini untuk menyatukan hati manusia seluruhnya di atas keimanan, kamu tidak akan bisa menyatukan hati mereka. Oleh karenanya di sini diajarkan oleh Rasulullah SAW adab seorang pemimpin yang memiliki anak buah. Ya. Sering-sering dia lihat anak buahnya giat bekerja, dia doakan kebaikan untuk mereka. Ya, seperti di sini. Ya, supaya Allah memperbaiki keadaan mereka, supaya Allah mencurahkan maghfirahnya kepada mereka. Ya. Sebab yang bisa menyatukan antara hati seorang pemimpin dengan rakyatnya, dengan anak buahnya itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari sisi lain pelajaran adab. Adapun dari sisi pelajaran riqab, nah, maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengatakan wa fi hadzainil haditsaini isyaratun ila tahqiri aishid dunya lima ya'ridu lahu min at-taqdir wa sur'atil fana. Di dalam dua hadis ini ada isyarat yang menunjukkan remehnya kehidupan dunia ini. Kenapa? karena kehidupan dunia ini didatangi oleh takdir dengan kaf, ya, dari kadar, didatangi oleh noda-noda, oleh kotoran, ya, namanya juga darud dunia, darud ibtila, ya, di situ ada khobis, di situ ada thayyib, di situ ada yang baik dan ada yang buruk, itulah kehidupan dunia. Sehingga ini nilai kekurangan kehidupan dunia. Berbeda dengan kehidupan apa? Akhirat. Kehidupan akhirat yang namanya al-jannah, ya, dan an-nar terpisah. Yang khobis dengan yang thayyib apa? Terpisah. Ya, al-jannah itu negerinya para thayyibin. Ya. Sedangkan neraka itu negerinya para khubatsa. Ya. Semua kebaikan hanya ada di dunia. Di jannah, di surga. Dan semua kejelekan hanya ada di neraka. Nah. Sedangkan dunia maka ada takdir, ada baiknya, juga ada buruknya. Ya, ini mengurangi nilai indahnya dunia. Ya. Tetapi semuanya itu dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian. Nah. Wasuratil fana demikian pula termasuk yang membuat remehnya kehidupan dunia itu adalah suratil fana. Cepat habis. Ya, dunia itu cepat apa? Cepat habis. Antum kemarin memegang uang berapa? Tak sadar sorenya sudah habis. Antum keluar rumah sebentar sorenya sudah habis. Itulah yang menunjukkan remehnya dunia. Ya, demikian pula dunianya itu sendiri. Dunia ini sendiri juga darul fana. Ya, negeri yang tidak abadi, tidak kekal. Ya. Qala Ibnu Munayyir, bukan Ibnu Munir, ya, Ibnu Munayyir. Munasabatu iradi hadithi Anas wa Sahal ma'a hadithi Ibn Abbas alladhi tadammanathu turjumah anan nas qad ghubina katsirun minhum fis sihati wal farah li'itharihim li'aysi dunya ala aysi al-akhirah fa'arada al-isharata ila anna al-aysa alladhi istaghalu bihi laysa bishay' bal al-aysu alladhi istaghalu anhu huwa al-matrub wa man fatahu fahuwa al-maghbun. Ibn Munayyir beliau mengatakan sisi kecocokan, ya, antara hadis Anas dan hadis Sahal Ibn Sa'ad, ya, hadis yang berisikan kehidupan yang hakiki tidak lain hanyalah kehidupan akhirat, ya Allah, ya. Hadis Anas dan hadis Sahal. Apa sisi kecocokannya dengan hadis Anas? Hadis yang pertama tadi, dua nikmat. Banyak manusia rugi dalam dua nikmat itu. Yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ya, apa sisi kecocokannya? Kata Ibnu Munayyir, ya. An-nas qad ghubina katsirun minhum fi sihhati wal faragh li'itharihim li'aysi dunya ala aysi akhirah. Sebab kenapa banyak manusia yang rugi menghadapi nikmat sehat dan nikmat waktu luang? Sebabnya adalah apa? Itharihim aysi dunya. Mereka mengedepankan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Inilah keterkaitan antara hadis pertama dan hadis kedua. Ya. Apa korelasi benang merah antara hadis dua nikmat? Banyak manusia yang rugi dalam dua nikmat itu. Ya. Bahwa penyebabnya itu adalah hadis yang kedua. Mereka mengutamakan kehidupan apa? Dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Ya, itulah penyebabnya. Banyak orang yang rugi tidak bisa memanfaatkan nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ya, sebabnya itu. Nah, mengedepankan nikmat kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Ya. Fa'arad al-isyarata. Sehingga Imam Al-Bukhari di sini dengan membawakan dua hadis itu secara bergandengan di dalam satu bab. Ya, beliau menginginkan untuk menunjukkan bahwasanya kehidupan yang sekarang mereka tersibukkan dengannya laisa bisa. Ini tidak ada nilainya. Ini kehidupan dunia yang sekarang mereka sibuk dengannya, dengan dunia itu tidak ada nilainya. Ya. Bahkan sebaliknya, kehidupan yang mereka lalai darinya itulah sebenarnya kehidupan yang dicari oleh setiap orang. Sedangkan siapa yang waman fatahu fahuwal maqbul. Siapa yang kehilangan kehidupan yang dia lalaikan itu, maka dia itulah orang yang rugi. Nasallahu salama. Jadi pelajaran malam ini kesimpulannya bahwa kunci teori dasar untuk menata hati, melunakkan hati adalah selalu mengaitkan kehidupan ini dengan kehidupan akhirat. Ya. Yang berikutnya bahwa nikmat sehat dan nikmat waktu luang itu tidak semua orang bisa menghimpun dua nikmat itu sekaligus. Ya. Kapan seseorang bisa tidak rugi dalam dua nikmat itu? Ya, ketika dia mengedepankan kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunianya. Ketika dia sebaliknya mengedepankan kehidupan dunianya, mengutamakan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhiratnya, maka dia akan jatuh dalam kerugian ketika dia sedang sehat maupun ketika dia sedang waktu luang. Yakni dengan dia memakai dua nikmat itu untuk apa? Untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu salama. Wallahu taala alam. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala Muhammadin sallam. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Thank you.